إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله kita akan meneruskan kajian usul al-fiqh. Ini adalah kajian kelima dari kajian kitab al-usul min ilmil usul. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-wajib dan al-mandub, dan kita masih dalam pembahasan tentang al-hukum at-taklifi atau al-ahkam at-taklifiyah. Namun tentu wajib bagi kita untuk murajaah sedikit sehingga hafalan kita mengenai kaidah-kaidah tetap kuat insyaallah ta'ala. Kita sudah mempelajari tentang al-hukum secara bahasa, apa artinya? Al-hukum secara bahasa adalah al-qadha atau bisa juga al-mana'. Nah, kemudian hukum secara syar'i istilah itu berarti maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi-af'alil mukallafin min talabin atau takhirin atau wab'in. Ya, sesuatu yang dikandung oleh khitab asy-syari', khitab asy-syari', yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-muta'alliq, dan dia berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan masuk ke dalamnya perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh lainnya. Enggak qalb, enggak. Qalb itu tidak berkaitan dengan hukum di sini. Al-mukallaf maksudnya adalah orang yang diberi taklif, yaitu orang aqil dan baligh. Kemudian dia termasuk di dalamnya tolab atau takhir atau wada. Dan telah kita maknai tolab di sini dengan empat macam. Yaitu siapa aja? Apa aja? Nah, tolab itu apa aja? Wajib, sunnah, makruh, dan muharram. Adapun takhir itu hanya mubah. Adapun wada itu akan ada pembahasan berikutnya. Juga kita telah membahas tentang dua hukum taklifi, yaitu wajib dan mandub. Wajib secara bahasa artinya saqit, yaitu jatuh, gugur, ya, atau lazim, tetap. Nah, secara istilah artinya wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Coba Mas Afri ulangi, apa wajib itu? Baca enam. Enggak. Hafal, ayo. Kenapa belum hafalin? Kan udah kita bilang, antum harus hafalkan. Dan harus merujuk aslahnya, Mas Ari, ayo. Apa itu wajib secara bahasa, secara istilah, ayo. Ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam. Antum ngapalinnya baru detik ini ya. Di rumah anda bilang antum hafalkan di rumah. Kalau antum punya rumah. Punya rumah kan? Alhamdulillah punya rumah. Hafalkan di rumah atau di kos-kosan masing-masing. Ma amara bihi syari'u wa la wajhil izam. Karena kalau enggak gitu, antum akan bertumpuk hafalan nanti. Enggak ada faedahnya antum nanti belajar di sini. Antum hafalkan di rumah. Ma amara bihi syari'u ala wajhil izam. Coba Khalid. Wajib itu apa? Baik. Mas Ari, kalau misalnya mandub itu apa? Dapang lihat. Ngelihat anak strap nih. Ayo. Mandub itu apa? Ada perbedaan sedikit saja. Ayo. Ayo, antum. Enggak pakai ma'amarahu, ha? Mas Afri, pulang. Mandub. Nah, masih ngeliat lagi. Ayo harus, antum harus merujuk, ayo. Bukan syari, as-syari', Taib. Contohnya adalah surat rawatib. Taib. Jadi kita udah membahas itu. Sekarang wajib itu kalau misalnya dilakukan secara dengan berdasarkan melaksanakan perintah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau misalnya meninggalkan wajib, maka dia mendapatkan dosa. Kalau misalnya mengamalkan mandub, dia mendapatkan pahala. Kalau misalnya meninggalkan yang mandub, tidak mendapatkan dosa. Ya, kecuali jika misalnya dia memang meremehkan. Baik, kemudian nama-nama lain selain untuk wajib, selain wajib adalah apa? Fardu atau faridah atau hatam, ya. Atau lazim dan juga lazim. Kemudian nama-nama lain selain mandub adalah sunnah, kemudian masnun, kemudian mustahab dan nafilah. Masya Allah. Ini ya, banyak yang gak hafal ini. Antum seperti gak ada manfaatnya antum belajar di sini. Ha? Coba Sari. Wajib nama lainnya dari wajib itu apa? Kenapa belum hafal? Kita udah belajar kemarin. Nah. Enggak, belum baca rekaman gimana Romawi baca? Enggak ada alasan, enggak ada alasan. Antum udah punya kitabnya kan? Kenapa enggak dibaca? Enggak perlu, rekaman udah insya Allah. Nah, antum tinggal baca muroja. Khalid. Nama lain selain wajib, untuk wajib. Fard, faridah, kemudian lazim dan hatam. Mas Alam, nama lain selain mandub untuk mandub. Mas Nun, mustahab dan nafilah atau nafil. Oke. Okay. Ah, Mas Ari Afri. Ya. Sunnah atau mandub. Selain mandub, apa? Nafal ahsan. Baik, kita sekarang berlanjut ke Muharram. Al-Muharram. Walaupun sebenarnya lebih baik dimulai dari mubah, tapi tidak apa-apa, kita ke Al-Muharram. Al-Muharram lughatan al-mamnu'. Secara bahasa berarti al-mamnu', yang artinya yang dihalangi atau dilarang. Jadi ada mamnu', artinya dihalangi atau dilarang secara bahasa. Itu Muharram. Secara istilah syar'i, Muharram itu adalah ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Nah, tolong hafalkan ini. Ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Kalau yang tadi wajib, itu ma amara bihi. Ya. Kalau yang ini, ma naha anhu. Ma naha anhu. Apa yang dilarang tentangnya gitu kan. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya secara ilzam, wajib ya. Bitark, untuk meninggalkan. Secara ilzam untuk ditinggalkan. Udah hafal? Ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Bitark. Coba ulang istilahnya. Ma naha anhu syari'u ala wajhi al-ilzami bitark. Eh, tafadhal. Qala, enggak ada lah. Ma ulang-ulang selana. Ma naha anhu syari'u ala wajhi al-ilzami bitark. Ya. Yeah. Ay Khalid, tafadhal. Ma bitark. Nah, bitark. Nah, kalau misalnya anda suruh apa, nanti antum masih ngintip ke buku, anda suruh diri. Coba, ayo. Asyari'ah ala wajhil. Apa artinya? Kok disarankan? Dilarang. Alhamdulillah. Ahsan. Baik. Sesuatu yang dilarang oleh syari' itu Allah dan Rasulnya secara ilzam wajib untuk ditinggalkan. Itu muharram. Contohnya adalah durhaka kepada orang tua. Uquq al-walidain. Ma'udzubillah. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua haram atau enggak? Haram, masya Allah. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian ditafsirkan di sini penjelasan tentang definisi muharram secara syar'i, ma naha anhu asy-syari', itu sesuatu yang dilarang oleh syari'. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kharaja al-muharram, afwan, kharaja al-wajib wal-mandub wal-mubah. Kalimat ma naha anhu syari' atau sesuatu yang dilarang oleh syari' itu keluar darinya dan tidak mencakup tiga hal. Tidak mencakup wajib, tidak mencakup mandub, dan juga tidak mencakup mubah. Kenapa? Karena wajib tidak dilarang oleh syari'. Oleh syari'. Kemudian mandub tidak dilarang, bahkan justru dianjurkan kan? Dan mubah juga tidak ada pelarangan tentangnya. Karena dibolehkan, antum mau meninggalkan atau mau melakukan silakan, ya kan? Jadi kalimat ma naha anhu syari', sesuatu yang dilarang oleh syari', itu keluar darinya, enggak termasuk di dalamnya apa? Tiga hal, wajib, mandub, dan mubah. Berarti sekarang sisanya tinggal dua, apa itu? Sisanya tinggal makruh dan muharram. Nah, sekarang kita kan definisi ini definisi untuk muharram, bukan makruh. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan makruh dari definisi ini? Nah, ala wajhil ilzam bitarf. Yaitu intinya ala wajhil ilzam. Ini. Secara ilzam untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang makruh. Kenapa? Karena makruh memang diperintahkan untuk meninggalkannya. Tetapi tidak secara ilzam, tidak wajib meninggalkannya. Ya, tidak wajib meninggalkannya. Dipahami. Baik, sekarang udah hafal definisinya, udah paham benar-benar. Ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Ya. Baik, Mas Afri, coba. Jangan lihat buku. Kalau lihat buku, anda suruh diri. Ya. Al-Muharram adalah? Ala wajhil bitark. Ah, bukan tarik. Ma naha anhu syari' amanaha anhu syari' ala wajhil bitark. Ahsan, bagus, bagus. Baik, kemudian dikatakan di sini kaidah. Al-muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan. Al-muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan wa yustahaqqu al-iqaba fa'ilhu. Ini Arabi enggak usah dihafalkan, namun yang penting antum pahami baik-baik kaidah ini. Sesuatu yang haram itu orang yang meninggalkannya diberi pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Jika didasari karena melaksanakan perintah, itu orang yang meninggalkan haram. Kalau misalnya seseorang meninggalkan yang haram bukan karena ikhlas lillahi taala tapi karena takut sama orang, jelas pahala enggak? Enggak. Orang meninggal khamar murni karena dia takut mabuk aja, bukan karena takut sama Allah, dia dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Ya paham sih? Hah? Dia enggak dapat dosa juga karena dia kan enggak melakukan apa-apa. Tapi bisa juga dapat dosa karena misalnya dia memang aslinya adalah orang yang memang penginum khamar, kemudian meninggalkan khamar dan meninggalkan itu bukan karena Allah, dia dapat dosa. Dosa apa? Dosa syirik sebenarnya, dosa riya. Ya kan? Karena meninggalkan sesuatu bukan karena Allah itu masuk dalam riya juga, masuk dalam syirik aswar. Paham enggak? Nah, tapi kadang bisa enggak berdosa juga kalau dia seseorang dia meninggalkan suatu perbuatan buruk bukan karena Allah. Bisa juga enggak berdosa. Misalnya antum ya karena menurutnya misalnya antum meninggalkan perbuatan yaitu mencaci maki. Karena apa? Karena oh karena mencaci maki orang-orang bakal sebelah mana. Udah gitu aja. Itu enggak dosa juga, enggak dosa. Tapi kadang bisa berdosa jika memang itu disertai adanya mizan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk dia berlindung dari azabnya misalnya. Seperti tadi khamar. dia murni karena memang benar-benar takut sama orang, bukan takut sama Allah. Karena memang takutnya sama orang, nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru berdosa. Ya. Kemudian jadi imtisal itu penting. Imtisal tadi apa? Mendasarkan sesuatu karena pelaksanaan lillahi taala. Ya, karena ada perintah. Dan yang melakukannya itu berhak mendapatkan hukuman. Melakukannya berhak mendapatkan hukuman. Di sini tentu ada rincian-rincian dan pengecualian-pengecualian yang tidak kita bahas di sini. Pengecuali misalnya orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, dia apakah pasti nanti dihukum oleh Allah? Ya itu kita nggak tahu. Kalau misalnya di akhiratnya, ya kan? Bisa aja diampuni, gitu. Bisa aja diampuni. Jadi orang yang melakukannya berhak mendapatkan hukuman, tapi urusan rinciannya nanti itu wallahu a'lam. Nah, berhak mendapatkan hukuman, tapi kan ada juga kadang pengecualian. Misalnya seseorang melakukan atau mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. Seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa sama orang. Kalau enggak mengucapkan ini, kamu mati sekarang misalnya. Ya, dibunuh. Makanya sebenarnya terpaksa. Dia melakukan sesuatu yang haram. Bahkan melakukannya kan, melakukannya. Nah, secara hukum asal, itu dia berhak mendapatkan hukuman. Tapi ini pengecualian karena dia dipaksa. Karena dia dipaksa. Maka ada kondisi-kondisi lain yang keluar dari jalur kaidah asal. Baik, muharram juga dinamakan sebagai mahzur dan mamnu'. Itu pahami dan hafalkan. Mahzur artinya dilarang, mamnu' juga dilarang. Jadi mahzur pakai za, pakai za. Ha kecil. Nah, mahzur mim ha kecil ha. Bukan za, bukan za. Za mahzur. Pakai waw setelah za. Mahzur kemudian mamnu'. Mamnu' mim nun waw ain mamnu' mim nun ain waw ain ya. Baik. Paham di sini muharram sudah kita hafal? Tafadhol. Muharram secara bahasa itu yang dihalangi dan dilarang. Secara istilah berarti ma naha anhu syari'u 'ala wajhil ilzami bitark. Hafal? Ulang lagi ya. Ma naha anhu syari'u 'ala wajhil ilzami bitark. Sedih ulang. Ayo bareng-bareng. Ma naha anhu syari'u. Ayo semua. Ma naha anhu syari'u 'ala wajhil ilzam bitark. Baik. Muharram juga dinamakan apa selain muharram? Mahzur dan mamnu'. Baik. Kemudian yang keempat. Kita berbicara sekarang tentang makruh. Makruh. Secara bahasa makruh artinya mubghad mim ba gha dan bot mubghad yang dibenci, itu makruh artinya. Makruh artinya yang dibenci. Secara bahasa ini sama dengan mubghad, yang dimarahi, yang dimurkai, yang dibenci. Secara istilah berarti ma naha anhu syari'u la 'ala wajhil ilzami bitark. Mudah kan? Kalau antum sudah hafal tadi makruh, afan antum sudah hafal muharram, antum juga hafal makruh. Ma naha anhu syari'u la 'ala wajhil ilzami bitark. Baik, sekarang coba dari wajib itu apa? Ma amara bihi asyari'u 'ala wajhil ilzam. Kalau misalnya mandub, ma amara bihi asyari'u la 'ala wajhil ilzam. Kalau muharram, ma naha anhu syari'u 'ala wajhil ilzami bitark. Kalau misalnya makruh, ma naha anhu syari'u la 'ala wajhil ilzami bitark. Udah hafal? Udah hafal antum, Mas Afri? Belum. Antum udah hafal? Antum udah hafal? Keempat-empatnya? Hah? Antum udah hafal? Tafadhol coba. Dari wajib. Mandub. Kemudian Muharram. Ya, kemudian makruh. Baik, nanti akan Anda tanya selain dari antum. Baik, kita langsung ke makruh tadi sudah berarti bumbu ghad. Cari istilah berarti manha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitar. Contohnya adalah mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Sesuatu yang dilarang syari' berarti tidak mencakup ya. Seperti ini manha anhu syari' itu sama dengan yang tadi yang muharram. Manha anhu syari'. Benar enggak Mas Ari? Benar kan? Ah. Itu tidak mencakup dari kalimat manha anhu syari', keluar darinya apa? Ada tiga hal, yaitu pertama wajib, kemudian keluar darinya mandub, kemudian keluar darinya mubah. Baik. Baik, kemudian ditambah la ala wajhil ilzam. Tidak, adanya tidak secara ilzam itu dikatakan berarti keluar darinya muharram. Kenapa? Karena muharram itu ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam. Karena kalau muharram itu diharuskan. Nah, kalau misal makruh, tidak harus meninggalkannya walaupun dilarang. Tidak harus meninggalkan. Itu bedanya. Jadi cuma nambahin la. Baik. Sekarang aku tanya, Mas Ari, apa perbedaan definisi muharram dengan definisi makruh? Bedanya di mana? Tidak ilzam? Kalau tidak ilzam, di makruh. Kalau misal secara ilzam, di muharram. Coba sebutkan definisi itu, duanya. Kalau muharram apa? Ma? Ma? Ma naha anhu asyari' ala wajhil ilzam. Baik, bitarak. Kemudian kalau misalnya makruh, ahsan, ahsan. Baik. Kemudian kaidah berikutnya, al makruhu yusabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya, jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala. Makruh, jika antum tinggalkan makruh, maka antum akan mendapatkan pahala karena meninggalkan makruh. Jika meninggalkannya antum itu karena lillahi ta'ala. Ada sifat ta'abudi, ada nafas penghambaan kepada Allah. Kalau misalnya meninggalkan, kalau meninggalkan aja nggak ada masalah. Atau meninggalkan sesuatu lah. Insya Allah pada hari Rabu kan kita ada pelajaran air yang makruh untuk mensucikan, yaitu air musyamas misal. Atau meninggalkan air musyamas itu karena memang ini adalah dasar dalam agama misalnya. Maka itu akan mendapatkan pahala dari meninggalkan sesuatu yang makruh itu. Ya. Meninggalkan sesuatu yang makruh karena lillahi ta'ala, antum mendapatkan pahala. Tapi kalau antum tetap mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang makruh, dapat dosa enggak? Enggak dapat dosa. Kecuali kalau antum meremehkannya dengan peremehan. Nah, itu bisa mendapatkan dosa. Tapi paham di sini? Mas Safri, apa bedanya istilah muharram dan makruh? Lala, di dalam istilah. Istilahnya. Muharram. Ayo. Hah? Hah? Antum konsentrasi kemana? Ha? Sini, antum di sini aja, Mas. Mas Bro. Sini, duduk sini. Ya. Duduk sini. Antum diliputi sama setan banyak. Ya. Banyak pikiran. Kalau misalnya Muharram itu, dia kalau muharram itu dilarang dan harus meninggalkannya secara ilzam, ya kan? Tapi kalau misalnya makruh, dia dilarang namun meninggalkannya tidak, perintah untuk meninggalkannya tidak secara ilzam. Baik, sekarang kita ke mubah. Ilzam itu artinya harus ya, enggak harus meninggalkannya. Kalau itu makruh, ya. Baik, sekarang ke mubah. Mubah antum puasa, no? Makruh. Baik. Mubah secara bahasa artinya mu'lan. Dan juga bisa bermakna ma'zunun fi. Mu'lan artinya yang disiarkan, yang diumumkan, yang diiklankan. mu'lan, yang diumumkan, ya, yang disiarkan, yang disebarluaskan, yang diiklankan, ya. Dari kata iklan, iklan dari kata i'lan, iklan dari kata i'lan. Iklan itu artinya penyiaran, penyebaran. Nah, kalau misalnya mu'lan yang disiarkan, yang diumumkan, yang disebarkan. Dan ma'zurun fi, bisa juga mubah artinya yang diizinkan, permissible, sesuatu yang permissible, itu mubah mu'lan, ma'zurun fi. Secara istilah, mubah adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Atau menghafalkan dua bagian. Pertama, ma la yata'allaqu bihi, ya. Baik, itu satu. Amrun wala nahyun li dzatihi gitu. Ya. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Apa artinya? Nanti antum harus hafal dan juga disertai artinya, maknanya. Ma la yata'allaqu bihi, sesuatu yang tidak, la itu tidak, la yata'allaqu berkaitan, maaf di sini, berkaitan dengannya. Coba di sini tulis sesuatu yang tidak berkaitan dengannya gitu. Ya, dengan ditambah dengannya. Jadi sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, dengannya, nya di sini kembali ke sesuatu tersebut. Jadi sesuatu yang tidak berkaitan dengan sesuatu tersebut apa? Perintah dan tidak juga dizatihi dengan sendirinya. Pahami baik-baik. Mubah adalah sesuatu yang mubah adalah sesuatu yang boleh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan sesuatu tersebut. Apa tidak berkaitan dengan apa? Perintah dan juga tidak berkaitan dengan larangan. Secara zat, secara sendirinya. Jadi misalnya, ana membolehkan antum untuk minum atau enggak? Boleh minum, boleh enggak ya? Nah, di sini ana dia, itu kan mubahan, minum mubah bukan? Minum kopi tadi mubahan. Nah, mubah yang itu tadi minum kopi itu tidak berkaitan dengan minum kopi itu, perintah apapun, enggak berkaitan dengan perintah apapun dan enggak berkaitan dengan larangan apapun, secara zat enggak ada kaitan sama sekali, ya kan? Antum hanya disuguhi, antum mau minum enggak? Antum mau enggak minum juga. Iya, enggak apa-apa. Dan kalau misalnya ada perintah pun enggak wajib. Tapi di sini enggak ada perintah. Kalau perintah mungkin perintah antum bayar setelah minum, nah itu baru perintah. Tapi antum mau minum apa enggak terserah. Misal ada warung di samping ini. Antum di situ warung jual misalnya coklatos. Antum dilarang enggak jual coklatos? Kalau misalnya tulisan dilarang apa beli coklatos, dilarang membeli coklatos di warung ini, misalnya warung itu. Dilarang bagi Mas Afri membeli coklatos di warung ini. Berarti itu kan berarti apa yang dilarang oleh pemilik warung secara apa? Secara ilzam. Ya kan? Untuk meninggalkan, antum harus meninggalkan pembelian coklatos di warung itu. Tapi di sini enggak ada papan gitu. Antum diperbolehkan kan? Permissible kan? Ma'dzurun fih ya kan? Ya. Berarti di situ adalah antum dibolehkan. Apa hukum antum membeli coklatos di warung sebelah? Mubah atau wajib? Mubah. Nah, berarti mubah itu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Membeli coklatos di warung sebelah itu tidak berkaitan dengan pembelian itu apa? Perintah apapun enggak berkaitan dengannya, larangan juga enggak ada kaitannya sama dia. Secara zat. Jadi antum free, antum enggak dilarang, antum juga enggak diperintahkan untuk membeli coklatos di sana. Paham di sini? Mas Arif paham enggak? Paham. Nah, ada pertanyaan? Antum sudah hafal apa definisi mubah? Ma la yata'allaqu bihi am wala nahyun li dzatihi. Apa? Yata'allaqu bihi wala li dzatihi. Baik. wala. Ini setelnya banyak nih. Setelnya banyak ini. Antum kepikiran apa antum? Jadi kuburan ya antum ah. Ma la yata'allaqu bihi amrun bihi. Ayo. Baca dulu coba. Baca perhatiin, benar. Lidzatihi. Ayo coba baca apa apa mala wala nahyun eh alhamdulillah baca bismillah sering-sering tahu sering-sering antum pikirannya diliputin sama hal-hal nggak penting. Baik, jadi secara istilah mubah adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Baik. Contohnya makan pada bulan Ramadan pada malam harinya. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada larangan. Atau udah di siang hari biasa, boleh enggak? Di siang enggak bulan Ramadan, hari kayak gini. Boleh. Kenapa? Karena tidak, karena makan di siang hari di hari biasa itu tidak berkaitan dengannya perintah apapun atau larangan apapun secara zat tidak ada kaitan. Paham di sini? Jadi dia bebas dia, nggak ada kaitan dari segi perintah atau larangan. Jadi bebas untuk boleh memilih atau meninggalkan atau melakukan. Sesuatu dikatakan di sini, ma la yata'allaqu bihi amr, sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah. Nah, kalau tidak berkaitan dengannya perintah, itu berarti mencakup dua hal, wajib dan mandub. Karena wajib dan mandub itu berkaitan sekali dengan perintah. Wajib itu diperintahkan nggak wajib? Diperintahkan, tapi secara Islam. Kalau mandub diperintahkan nggak? Diperintahkan, tapi tidak secara ilzam. Tidak secara ilzam. Konsentrasi lagi nanti. Dibekang kalau bisa ya, atau diruqyah. Kemudian wala nahi dan tidak juga larangan. Tidak ada kaitan dengan larangan. Berarti kalau misalnya wala nahi di sini, ada di sini, berarti keluar darinya dua hal. Yaitu apa? Muharram dan makruh. Kenapa? Muharram itu ada kaitan dengan larangan. Bahkan secara ilzam. Kalau makruh kaitannya dengan larangan ada enggak? Ada enggak? Ada, tapi tidak secara ilzam. Minimal ada kaitan dengan larangan. Nah sekarang mubah ada enggak kaitan dengan larangan? Enggak ada. Ada enggak kaitan dengan perintah? Enggak ada, berarti dia permissible, ma'zunun fi, diizinkan, boleh. Boleh memilih melakukan, boleh memilih meninggalkan, tidak melakukan, boleh. Baik, dengan sendirinya berarti tidak mencakup sesuatu yang berkaitan dengan perintah karena menjadi wasilah, sarana atau perantara sesuatu yang diperintahkan atau berkaitan dengan larangan karena menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Yang seperti ini mempunyai hukum yang sama dengan hukum sesuatu yang menjadi tujuan wasilah tersebut. Yaitu diperintahkan atau dilarang. Misalnya sesuatu, misalnya wasilah. Wasilah menuju sesuatu yang diperintahkan. Misal, antum diperintahkan, misal diperintahkan untuk sholat Jumat. Misal, ya kan? Itu sudah sepakat, kaum muslimin sepakat sholat Jumat berjemaah wajib bagi muslim, muslim laki-laki ya. Nah itu wajib kan? Wajib. Sekarang berjalan kaki itu mubah nggak? Pada akhirnya mubah nggak? Berjalan kaki, jalan kaki mubah nggak? Mubah. Nggak ada kaitan dengan perintah atau larangan. Nah, tetapi ketika itu menjadi wasilah menuju kewajiban yang harus dilakukan wajib itu, maka dia sesuai dengan hukum wajib. Paham nggak? Atau jalan kaki itu pastinya mubah. Tapi antum nggak mungkin masjid tanpa jalan kaki, misal. Ya naik motor boleh, tapi kan sebelum naik motor antum jalan kaki dulu menuju motor, misal kan? Ya naik motor bisa lah, bisa naik motor. Naik motor juga mubah nggak? Nggak dilarang, asalnya nggak dilarang. Tetapi ketika dia menjadi wasilah menuju kewajiban, maka dia menjadi wajib. Paham nggak sih? Wasilah itu sarana atau perantara, sarana ya, sarana. Begitu juga untuk sesuatu yang haram. Jalan kaki haram atau mubah? Mubah. Namun kemudian, kita tidak, misalnya ke lokalisasi, di daerah Pondok Rangkon itu. Hah? Nggak tahu. Ya alhamdulillah, anda juga nggak tahu. Cuma dikasih tahu sama beliau. Nah ini, ke daerah lokalisasi, ke Pondok Rangkon misalnya. Itu di situ, jalan ke sana, ada seseorang jalan ke sana bukan untuk hal itu, bukan untuk lokalisasi, karena untuk kerja misalnya. Kerja lewat aja, lewat, sekadar lewat. Itu mubah atau haram? Mubah. Tapi bisa mustahab bahkan. Kenapa? Karena bahkan bisa wajib. Kenapa? Karena kerja mencari nafkah itu wajib kan? Bahkan jalan ke sana, lewat sana bisa menjadi wajib. Iya, misalnya jalan cuma itu doang. Itu bisa menjadi wajib dan itu ibadah. Tapi kalau misalnya tujuannya jalan kaki itu yang tadi mubah, jalan kaki itu mubah. Atau naik motor itu mubah. Tapi tujuannya untuk, na'udzubillah, menyewa pelacur. Maka menjadi haram nggak jalan kaki? Menjadi haram. Jadi mubah, tadinya mubah itu free antum. Ada dua, boleh antum meninggalkan, boleh antum melakukan. Tapi ketika wasilah, itu mubah itu menjadi wasilah paten untuk sesuatu yang haram, maka mubah menjadi haram. Untuk sesuatu yang makruh, maka mubah menjadi makruh. Untuk sesuatu yang mandub atau mustahab, maka mubah menjadi mandub atau mustahab. Untuk sesuatu yang wajib, maka mandub, mubah menjadi sesuatu yang wajib. Akan tapi hal itu tidak mengeluarkannya dari keberadaan hukum asalnya, itu mubah. Baik. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah, tidak ada kaitan dengan perintah atau larangan, tidak ada kaitan dengan mandub, wajib atau makruh atau muharram, maka dia tetap free, tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa. Mubah juga punya nama lain, yaitu apa? Halal dan jaiz. Jaiz ya. Ya, jaiz ya. Berarti Hasan boleh-boleh saja. Baik. Udah sekarang kita sudah menyelesaikan muharram, makruh dan mubah. Muharram definisinya apa? Ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitar. Kalau makruh, ma naha anhu syari'u ala la ala wajhil ilzam bitar. Pakai la. Kalau misalnya mubah, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Ahsantum. Nama lain dari muharram apa? Mahzur dan mamnu'. Nama lain dari makruh apa? Ada enggak? Enggak ada. Nama lain dari mubah? Nama lain halal dan jaiz. Barakallahu fi ulumikum. Semoga bermanfaat ilmunya insyaallah. Antum harus konsisten. Harus sabar juga walaupun dimarah-marahi harus sabar. Karena kalau enggak gitu, enggak bisa antum. Tanpa dimarah-marahi enggak bisa, ya. Tanpa disuruh menghafal antum enggak bisa. Enggak bakal konsisten, saya yakin. Anak manusia modern itu kalau enggak dipaksa benar-benar, kalau enggak dimarahin tuh, kalau enggak disindir, kalau enggak disinggung, enggak bakal mau maju dia. Kecuali kalau Allah rahmati kalbunya, ya. Jadi di sini anak marahin misalnya Mas Ari atau Mas Afri atau Mas Alam atau siapapun yang di sini misalnya disuruh digenjot benar-benar, itu bukan karena apa-apa, karena takut antum akan selalu begitu. Kebiasaan orang modern meremehkan dan semacamnya. Takut kumat terus gitu kan penyakitnya. Jadi harus benar-benar digenjot benar-benar, jangan sampai antum hilang. Gitu. Hafalannya jangan sampai hilang, lebih-lebih kalau orang yang hilang itu sangat disayangkan. Jadi jangan hilang insyaallah, tetap konsisten. Ya, sampai terus insyaallah ya. Baik, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya.